Wa yusannul bada'atu bi ghusli a'la wajhihi wa atrafi yadayhi wa rijlaihi wa in shabba 'alaihi ghairuh. Kesunahan wudu yang berikutnya adalah memulai membasuh kepala dari bagian atas. Jadi membasuh wajah ya. Membasuh wajah dimulai dari bagian atas dan membasuh kaki dan tangan dimulai dari ujung jari. Jadi membasuh tangan dimulai dari ujung jari, membasuh kaki juga dimulai dari ujung jari. Kesunahan itu berlaku walaupun wudu yang dilakukan dengan bantuan orang lain, dalam arti meminta tolong orang lain untuk mengucurkan air. Wa ahdul ma'i ilal wajhi bi kafaihi ma'an. Kesunahan selanjutnya adalah mengambil air yang digunakan untuk membasuh wajah dengan menggunakan dua tangan ya, mengambil air menggunakan dua tangan secara bersamaan. Wa wad'u ma yaqtarifu minhu an yaminih wa ma yasubu minhu an yasarih. Kesunahan berikutnya adalah meletakkan tempat wudu di sebelah kanan bila meletakkan tempat air maksudnya ya, meletakkan tempat air di sebelah kanan bila tempat air itu cara menggunakannya untuk wudu adalah dengan cara mengambilnya. Jadi kalau wudunya dengan cara mengambil air dari tempatnya, maka tempat wudu disunahkan untuk diletak untuk berada di arah kanan. Dan bila wudunya menggunakan cara mengucurkan air menggunakan pancuran, maka disunahkan untuk meletakkannya di arah kiri, maksudnya bertempat di arah kiri ya. Wa wila'un baina af'ali wudu'i salim bi ayya sura'a fi tathhiri kulli udwin qabla jafafi ma qablahu. Kesunahan berikutnya adalah langsung melakukan kefarduan berikutnya setelah melakukan kefarduan sebelumnya yang dinamakan wila ya. Wila artinya langsung. Wila adalah langsung melakukan semua basuhan anggota wudu sebelum anggota sebelumnya kering. Jadi kesunahan wila ini bisa didapatkan bila membasuh anggota wudu sebelum anggota sebelumnya kering. Contohnya membasuh tangan sebelum wajah kering, mengusap rambut sebelum basuhan tangan kering. Wadzalika lil ittiba'i wa khurujan min khilafi man aujabahu wa yajibu li salis. Kesunahan ini dikarenakan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga dikarenakan agar keluar dari perkhilafan ulama atau madhab yang mengharuskannya. Madhab yang mengharuskan wila adalah madhab Maliki atau Imam Malik ya. Jadi Imam Malik menganggap wila ini tidaklah sunnah tetapi hukumnya wajib. Agar wudu kita sah menurut madhab Imam Malik, maka kita disunahkan untuk wila. Dan kesunahan wila ini berlaku bagi orang yang normal. Artinya bagi orang yang tidak normal, orang yang tidak normal adalah salis, salis atau biasanya diistilahkan dengan da'imul hadas, orang-orang yang hadasnya tidak bisa berhenti, ini hukum wila tidak lagi sunnah tetapi wajib ya. Wa ta'ahudu akibin wa mukin wa huwa taraful ainil ladhi yalil anfa walahatin wa huwa taraful akhar. Kesunahan berikutnya yaitu meneliti atau memperhatikan bagian tumit ya, bagian tumit diteliti lebih dalam karena rawan tidak terbasuh ya, dan juga bagian sisi mata. Jadi bagian sisi mata ada yang bernama muk. Muk adalah ujung mata yang bersandingan dengan hidung, dan ada lahat. Kalau lahat ujung mata di sisi yang lain. Bisa babatai shikoi hima. Cara untuk membersihkan sisi mata itu dengan cara dengan menggunakan jari telunjuk ya. Wa mahallu nadbi ta'ahudihima idza lam yakun fihima ramasun yamna usulal ma'i ila mahalli. Kesunahan membersihkan sisi mata, bagian ujung mata ini berlaku bila tidak ada kotoran yang menghalangi masuknya air sampai ke kulit. Wa illa fata'ahudhuma wajibun kama fil majmu'. Bila ada kotoran mata yang menghalangi air sampai ke kulit, maka hukum membersihkannya ini menjadi wajib ya. Wala yusannu ghuslu batinil aini bal qala ba'dhum yukrahu lidharar. Wa innama yusalu idza tanajjasa li ghiladi amrin najasah. Tidak disunahkan untuk membasuh bagian dalam mata. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa membasuh bagian dalam mata ini hukumnya makruh karena bisa menimbulkan bahaya. Dan mengapa bila mata dibasuh bila mata najis harus dibasuh? Karena najis ini hukumnya berat ya, karena beratnya perkara najis. Jadi apabila mata seseorang terkena najis, untuk mensucikannya harus membasuh mata itu walaupun ada potensi bahaya ya, walaupun ada potensi bahaya. Mengapa harus dibasuh? Karena memang najis ini hukumnya berat. Wallahu a'lamu bishawab.